Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan akidah para ulama ahli sunnah wal jamaah dari uraian al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang kelima terkait dengan masalah sikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullah, وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كتب ليو wa ma ra'aitu fihum ahadan, saya tidak melihat seorang pun, saya dari ulama dari 1000 guru lebih, tidak pernah dilihat oleh Imam Al-Bukhari seorang pun dari guru-guru beliau yatanawalu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mengganggu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu dalam bentuk mencela, merendahkan atau menghinakan yang semisal dengannya. Iya. Qalat Aisyatu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, umiru ayastaghfiru lahum. Mereka diperintah agar memohon ampunan untuk para sahabat. Wa dhalika qawluhu, hal tersebut sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Wala taja'al fi kulubina gillan lilladhina amanu, dan janganlah engkau jadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Iya. Di sini ada 4 pembahasan dari ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang pertama terkait dengan kewajiban terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita terhadap mereka, dan ini adalah keyakinan ahli sunnah dari masa ke masa, lisan dan hati harus selamat dari mengganggu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat lisan dan hatinya dari para sahabat. Dua hal. Lisan dan apa? Hatinya. Selamat terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisannya tidak boleh mencela sahabat. Tidak boleh menceritakan kejelekan mereka. Walaupun misalnya dia baca, dia tahu dari kejelekannya, tidak boleh diceritakan kejelekan para sahabat. Lisannya selalu memuji para sahabat, mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena itu kalau sahabat disebut, maka syariat umat Islam, orang-orang yang istiqamah mendoakan ridha untuk para sahabat. Dia katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kalau sahabat laki-laki, kalau sahabat perempuan radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau banyak laki-laki radhiyallahu anhum, banyak sahabat perempuan radhiyallahu anhunna, Demikian didoakan ridha untuk para sahabat. Iya. Jadi selamat lisan. Kedua, selamat hati dari para sahabat. Tidak ada kedengkian terhadap mereka. Tidak ada hasad terhadap sahabat. Cinta terhadap sahabat Nabi. Karena itu sebagian dari ulama kita ada yang kalau berlalu penyebutan para sahabat, beliau menangis karena kecintaannya terhadap para sahabat dan mengingat jasa-jasa para sahabat Rasulullah di dalam mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama, membela dari agama, dan mengingat bagaimana kegigihan para sahabat dalam mempelajari agama, menjaganya dan menyampaikannya kepada kita secara sempurna, sehingga agama ini terus terjaga dari masa ke masa. Dan itu dari jasa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu wajib untuk kita cintai mereka. Tidak boleh mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah puji para sahabat di berbagai ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat secara umum maupun sebagian dari sahabat itu orang per orangnya. Dan ditulis oleh para ulama buku berjilid-jilid tentang keutamaan para sahabat. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini kalau selalu dipelajari, diulangi di buku-buku akidah, karena pentingnya masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ketika Nabi mengucapkan hadis ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Saya sangat bergembira dengan hadis tersebut. Tidak pernah saya bergembira selama saya hidup kecuali pada dua tempat. Yang pertama ketika beliau masuk Islam, dan yang kedua ketika mendengarkan hadis ini." Iya. Ketika diterangkan bahwa seorang dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai, maka kata Anas, "Saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, walaupun saya tidak sanggup beramal seperti amalan mereka." Iya. Tapi dia harapkan dia dikumpulkan bersama para sahabat itu. Maka itulah sisi pentingnya kenapa selalu diulangi pembahasan akidah, supaya mengingatkan kita. Di antara hal yang hendaknya kita selalu ingat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan ridha untuk mereka, cinta kepada mereka. Kita berharap dikumpulkan bersama para sahabat di sorga. Sebab mereka adalah manusia. Ya Allah subhanahu wa ta'ala puji secara umum di dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minina ith yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membayat engkau di bawah pohon. Laqad taballahu alal muhajirina wal ansari walladhin attaba'uhu fi sa'atil usra. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada kaum muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau di saat kesulitan. Iya. Dan Allah firman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhum." Baik. وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari muhajirin dan al-ansar serta orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan ihsan. Baik di sini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir bi'itqan, diikuti dengan mutqin, betul-betul lurus dia mengikutinya. Ibarat orang yang menapaki jalan, iya, dan meninggalkan jejak-jejak kaki, maka orang yang datang setelah para sahabat mengikuti jejak mereka persis, tidak keluar. Itu itqan namanya, mutqin. Tidak keliru. Dia tidak buat jejak baru, tapi dia hanya memijak dia jejak, di atas jejak para sahabat. Mereka inilah yang dipuji radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan disiapkan untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dalika al-fawzul azim. Itulah keutamaan yang besar. Iya. Dan dijadikan keimanan para sahabat barometer benarnya keimanan seorang. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka orang-orang itu telah mendapat hidayah. Jadi mereka dianggap mendapat hidayah kalau beriman seperti keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada banyak lagi ya dari dalil yang menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu di masa ini sering kita menemukan orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Apakah dia cela secara umum atau satu persatu, orang per orang, atau sebagian dari sahabat dia cela? Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka lah yang mengafirkan seluruh sahabat Nabi kecuali beberapa orang dari Ahlul Bait. Iya. Dan sahabat yang dianggap mendukung Ahlul Bait. Yang lainnya dianggap kafir oleh mereka. Karena itu tidak diragukan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah ini yang mengkafirkan para sahabat dianggap kafir oleh para ulama. Iya, sebab kalau dia bukan sahabat itu artinya dia dustakan Al-Qur'an. Yang memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjamin mereka dengan kebaikan ridha, disiapkan untuk mereka sorga-sorga. Iya. Baik. Kemudian sebagian manusia juga ada yang mencela sebagian sahabat. Sering kita dengarkan di mimbar-mimbar Jumat waliyadu billah. Dan orang-orang tertentu yang mencela Muawiyah radhiyallahu anhu, mencela Ali, mencela Uthman. Kadang dia bawakan kisah-kisah yang tidak menunjukkan pengagungannya dan kecintaannya kepada sahabat. Demikian pula tidak boleh seorang menyinggung kisah-kisah fitnah peperangan antara mereka. Iya, peperangan antara Ali dan Muawiyah, peperangan antara fulan dan kejadian yang terjadi tengah mereka. Sebab masuk mendetail dalam hal yang seperti itu adalah hal yang memberikan suatu goresan hitam di dalam hati terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka seorang menghormati seluruh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia sentuh dengan hal-hal yang apa? Hal-hal yang membuat para sahabat itu dicela ataupun dijelekkan. Baik. Kemudian di sini ada terkait dengan larangan mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penjelasannya jelas sekali. Sebagaimana dalam hadis apa sebagaimana dalam dalil-dalil yang telah saya terangkan dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi. Lau anna li ahadikum mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian memiliki harta seperti gunung Uhud, kemudian dia infakkan, dia memiliki emas seperti gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka mereka belum mencapai satu mud dari para sahabat, tidak pula mencapai setengahnya. Tidak pula mencapai setengahnya. Karena itu ada yang pernah menanyakan, yang mana yang lebih bagus khilafahnya, khilafah Muawiyah atau khilafah Umar bin Abdul Aziz? Maka kata alim ahli sunnah ini, ya, kuda yang dipakai oleh Muawiyah kemudian menghembuskan debu, maka debunya itu adalah lebih baik dari seluruh hari-hari Umar bin Abdul Aziz. Iya. Siapapun yang beramal dengan amalan kebaikan yang datang setelah para sahabat, mereka tidak akan mampu menyaingi dari keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari keutamaan mereka. Ya, karena itu kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang besar, Nabi memberikan petunjuk yang mudah. Karena itu Anas bin Malik sangat bergembira ketika mendengar al-mar'u ma man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Sisa dia tuluskan kecintaannya terhadap sahabat, dia bela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia baca dari hadith-hadith yang diriwayatkan oleh para sahabat. Karena itu tidak ada yang lebih besar kecintaannya kepada Nabi dan para sahabatnya melebihi ahli hadith. Sebab pekerjaan mereka tiap hari baca hadith, ya, mengkaji hadith-hadith Rasulullah dengan sanad-sanadnya. Ya, mereka baca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan selainnya dari buku-buku hadith. Dibawakan dengan sanadnya hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Indah sekali kalau seorang mendengar. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Rafi. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut nama Abu Hurairah, dia doakan semoga Allah meridainya. Rasulullah bersabda, dia doakan lagi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahli hadis, mereka adalah orang yang paling banyak mendoakan ridha untuk sahabat dan paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagian orang yang menganggap dirinya cinta kepada Nabi, nanti berselawatnya kalau acara resmi. Kumpul-kumpul dalam acara tertentu yang mereka buat. Tapi beda dengan ahli hadith. Memang mereka hafal hadith Nabi. Mereka pelajari. Itu pekerjaan dan makanan mereka. Tiap kali berlalu nama Nabi, mereka pasti berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dari keutamaan seorang itu belajar dan menuntut ilmu. Dan pentingnya dari pembahasan akidah, kenapa selalu berlalu pembahasan sahabat? Ini diantara pentingnya pembahasan agar supaya kita selalu memperbaharui kecintaan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, agar supaya kita dikumpulkan bersama beliau, iya, dan para sahabatnya. Sebab kalau kita berpikir ingin melakukan amalan seperti amalan mereka, walaupun segala amalan kebaikan yang kita lakukan, segala amalan kebaikan kita laksanakan, tidak akan mungkin kita mencapai amalan kebaikan mereka. Maka hal yang paling baik seorang memperbaiki cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya sehingga ia dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat di sorga. Iya. Dan ini semuanya tidak sebatas angan-angan. Harus ada ucapan, praktek yang menunjukkan akan hal tersebut. Iya. Adapun kalau dia berucap kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari kekeliruan. Hal yang menyentuh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebagian orang yang mengatakan ada sahabat yang menganut pemikiran khawarij. Ya naudzubillah kalau ada sahabat yang menganut pemikiran khawarij. Dan seperti sebagian orang-orang jahil yang ketika menyebutkan kisah sahabat melalui Datu Anwat. Ya. Kemudian dia katakan, "Oh ini kumat kesyirikannya." Masa ada kumat kesyirikan sahabat? Ini kalimat sangat jelek terhadap para sahabat. Kumat itu penyakit, ada pada dirinya. Kapan-kapan bisa muncul. Itu bahasa kumat. Jadi ada kesyirikan pada sahabat, kapan-kapan bisa muncul. Na'udzubillah dari ibarat tersebut. Maka seorang membahasakan tentang sahabat Nabi dengan bahasa yang baik. Jangan dia sentuh sahabat dengan kalimat-kalimat yang apa? Menjelekkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu ikhwani fiddin, ini pembahasan-pembahasan akidah hendaknya selalu diulangi. Ya, diperbaiki. Dan sebagian orang lagi ada yang apa namanya? menuduh sebagian sahabat bahwa sahabat ini menganut pemikiran Murji'ah. Ya. Dan ini celaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan banyak lagi dari hal-hal yang kalau dipelajari dari kisah orang-orang yang menyimpang, salah satu sumber penyimpangannya mereka tidak menjaga kedudukan para sahabat. Dan itu melambangkan kurangnya akidah yang benar di dalam hati. Kalau akidahnya lurus, bagus, iya. Maka ketika menulis tentang sahabat, pasti dia akan perhatian. Dia jaga dengan baik kondisi dan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang keempat, memohon ampun untuk para sahabat. Dan ini dari kewajiban kita mendoakan untuk mereka ridha, doakan supaya mereka diampuni, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat dan kebaikan. Iya. Dan diberikan oleh Al-Bukhari dalil tentang hal itu, dan di dalam dalil ini terdapat penjelasan syariat memohon ampun ini, yaitu firman Allah, dan ini ayat di surah Al-Hasyr. Ayat ini datang setelah disebutkan sahabat dari kalangan muhajirin, bagaimana fuqara al-muhajirin itu yang mereka dikeluarkan dari negeri-negeri mereka, dari harta-harta mereka karena Allah, iya, mencari keutamaan dan ridha dari Allah. Dan mereka disebut sebagai as-sadiqun, orang-orang yang benar, jujur. Kemudian setelah itu disebut sahabat dari kalangan al-ansar, iya, yang penuh kecintaan kepada saudara-saudaranya, menyambut saudara-saudaranya di negerinya sampai mereka lebih cinta daripada saudaranya, kadang lebih dia dahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Iya. Dan kisah-kisah persaudaraan para sahabat, hal yang subhanallah. Iya. Kalau didengar oleh sebagian orang dianggap itu dongeng saja. Kayaknya tidak pernah terjadi. Padahal itu adalah suatu hal yang hakiki terjadi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baiknya persaudaraan mereka. Dan seorang salafi hendaknya memiliki sifat yang seperti itu. Sebab salafi mengikuti sahabat Nabi. Iya. Mengikuti dari sahabat Nabi. Dan Allah telah sifatkan mereka dengan 4 sifat. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. 4 sifat. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersamanya, itu para sahabat, mereka keras terhadap orang kafir, satu. Sifat yang kedua, saling merahmati antara sesama mereka. Sifat yang ketiga, giat di dalam menegakkan ibadah. Diberi contoh sholat di sini, ruku dan sujud untuk sholat, sebab itu di antara pokok ibadah. Kemudian mereka mencari ridha Allah, menunjukkan keikhlasannya. Iya. Nah, seorang salafi harus selalu mempertajam dari makna keikhlasan. Ya. Sebab banyak orang, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini, kadang dia menyeru kepada Al-Quran dan hadith secara zahir, tapi hakikatnya dia seru kepada dirinya sendiri. Kurang keikhlasannya. Dia menyeru kepada dirinya sendiri. Tapi seorang salafi, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada apa yang dia seru, apa yang dia sampaikan. Memang lillahi ta'ala, bukan untuk pembelaan terhadap dirinya, bukan pula untuk kebaikan dirinya, bukan pula untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk ketinggian agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah hal yang indah yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Iya. Karena itu bukan dari sikap orang yang memiliki keikhlasan, kemudian apa namanya, dia mengenal manhaj salaf dengan baik. Kalau tiap kali ada yang berbuat zalim kepadanya, oh saya harus balas, saya harus begini dan begitu. Tidak mesti seorang. Iya. Pada setiap hal yang dilakukan padanya, dia lakukan hal yang semisal. Justru kalau dia memaafkan, membiarkan, karena itu lebih utama baginya. Iya. Dan tidak perlu khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkan orang yang baik ikhlas di dalam hatinya dan benar amalannya. Allah firman, iya alamillahu fi kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhida minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah tahu pada hati kalian ada kebaikan, Allah akan beri untuk kalian lebih baik dari apa yang diambil dari kalian, apa yang orang zalimi kalian terhadapnya, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Iya, akan diampuni dosa-dosa kalian. Dan manhaj salaf ini manhaj yang kuat, memberikan keteguhan kepada orang yang berpijak di atasnya. Dan ini semuanya harus selalu dipupuk, diperbaiki dengan cara apa? Membaca dari buku-buku as-salaf supaya kelihatan, dan selalu diasah dari keyakinan dan akidahnya. Iya. Sebab kadang akidahnya bagus, mutiara yang berharga. Tapi mutiara ini karena jarang dia pelihara, dia biarkan terbuka saja, ya, kena terik matahari, debu, tidak pernah dia bersihkan, akhirnya redup dari keindahannya, ya, kurang bersinar. Maka seorang salafi selalu menjaga dari keistiqomaannya. Ya. Seorang yang mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya selalu menjaga dari keistiqomaannya di atas jalan yang lurus. Iya. Dan itu caranya dengan dia menuntut ilmu agama, selalu mendalami dari akidah para ulama as-salaf rahmatullahi alaihim, termasuk yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Iya. Boleh bawakan dalil ayat. Jadi setelah disebut di surah Al-Hasyr sahabat dari kalangan muhajirin, setelah itu disebut sahabat dari kalangan al-ansar, pada ayat setelahnya datanglah penyebutan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka berkata, Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi kulubina gillan lilladhina amanu. Jangan jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Baik, selesai pembahasan terkait dengan masalah sikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang keenam, sikap terhadap bid'ah. Ya, masih Al-Bukhari menukil dari hal yang disepakati oleh guru-gurunya yang berjumlah lebih dari 1000 orang. Dan beliau telah mengatakan di awal pembahasan, dari guru-gurunya tersebut tidak ada silang pendapat di dalam poin-poin ini, termasuk kata beliau, wa kanu yanhauna anil bid'ah ma lam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kata beliau, dan adalah mereka guru-guruku itu yang jumlahnya lebih 1000 orang, semuanya melarang untuk berbuat bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan berdasarkan firman Allah, waliqaulihi, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepadanya, niscaya kalian akan mendapat hidayah. Iya, ada tiga pembahasan yang saya poinkan. Yang pertama, larangan berbuat bid'ah. Iya. Kenapa dilarang berbuat bid'ah? Karena Al-Quran melarang hal itu. Dan Nabi SAW melarangnya. Jadi dalam Al-Quran sudah ditegaskan larangan berbuat bid'ah sebelum bid'ah itu terjadi di tengah umat Islam. Dan Nabi sudah memperingatkan bahaya bid'ah 14 abad yang lalu, sebelum terjadi bid'ah itu di tengah umat Islam. Iya. Dan ini dari penegasan syariat. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara, di atas tuntunan dari perkara. Ikuti syariat itu. Kewajiban kita mengikuti syariat, enggak boleh bikin jalan sendiri. Jalan baru, itulah bid'ah namanya. Karena itu di kelanjutan ayat, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Dan sini Imam Al-Bukhari membawakan dua ayat. Ayat yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Tali Allah ditafsirkan Al-Qur'an, ditafsirkan sunnah, ditafsirkan agama. Iya. Dan ditafsirkan jalan para sahabat. Jadi perintah berpegang teguh dengannya, dan itulah sunnah namanya. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan ikut di dalam bid'ah-bid'ah sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid dan selainnya. Iya. Jangan mengikuti dari bid'ah-bid'ah. Sebab bid'ah itu mengeluarkan dari jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iya. Akan disebutkan ya ayatnya oleh Al-Bukhari di pembahasan berikutnya. Kemudian ayat yang lain sebagai dalil di sini oleh Imam Al-Bukhari adalah firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Nabi, kalian akan dapat hidayah. Kalau kalian taat hanya mengikuti perintah beliau, meninggalkan apa yang beliau larang, tahtadu, dipastikan kalian dapat hidayah. Tapi kapan kalian keluar? Tidak mungkin kalian mendapat hidayah. Dan kalian tidak dianggap taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hidup ini ya ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita tidak bertanggung jawab kepada si fulan dari manusia, kepada orang yang berada di sekitar kita. Iya. Kita tidak ditanya tentang adat istiadat kita, warisan leluhur dan nenek moyang. Iya. Tapi yang ditanya kepada umat Islam nanti, bahkan yang ditanya kepada seluruh manusia pada hari kiamat, diterangkan di dalam Al-Quran, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Hari kiamat itu Allah memanggil seluruh makhluk, yunadihim, memanggil dengan suara keras pada seluruh makhluk. Allah firman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Iya. Ini hendaknya menjadi dasar yang dipegang. Bagaimana seorang menjawab rasul? Bagaimana dia mengikuti agama? Ya, siapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Allah akan menanyai setiap dari kita. Seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya akan ditanyai tentang hal ini. Bahkan sebagian ulama menafsirkan sumpah di ayat di surah Al-Hijr, bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, sungguh kami akan menanyai kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan. Kata Abul Aliyah di dalam menafsirkan ayat, Allah akan menanyakan seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Dua hal. Iya. Karena itu mengikuti syariat itu adalah pokok. Jangan masuk ke dalam bidah. Ya. Bikin jalan-jalan baru. Ya. Dan dari keindahan agama ini, rahmat Allah kepada umat Islam, Allah mudahkan agama. Syariat semuanya sudah dijelaskan, tuntunan sudah terang. Kita hanya mengikuti jalan yang lurus saja. Tidak dibebani kita untuk apa? Memikirkan jalan-jalan sendiri. Kita tidak dibebani untuk mencari jalan sendiri. Jalan lurus sudah ada, sisa diikuti saja. Kalau saya berpikir mencari jalan yang lurus, seluruh hadirin di sini, setiap orang berpikir mencari jalan yang lurus, nanti ujung-ujungnya kita akan bertengkar di tengah jalan. Iya kan? Dan ini bukan rahmat untuk kita kalau seperti itu keadaannya. Iya. Karena itu Allah telah memberikan rahmat indah. Sisa kita ambil saja, kita syukuri. Ikuti jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus. Iya. Karena itulah dilarang dari berbuat bid'ah ini. Apa itu hakikat bid'ah? Kata beliau, ma lam yakun alaihin nabiyyu ashabu. Bid'ah itu adalah sesuatu hal yang baru di mana nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal itu. Andai kata itu baik, maka Nabi dan para sahabat telah mendahului kita di dalam hal tersebut. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan penyampaian agama. Dan Allah telah turunkan ayat yang menunjukkan agama telah sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Telah ku sempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Jadi agama semuanya sudah lengkap. Karena itu kata Imam Malik, kalau ada yang berkata ada bid'ah bagus, bid'ah yang baik, iya. Dan ini sering kita temui orang, ya, ditanya, ini perbuatan yang kamu lakukan, apa dalilnya? Kata dia, tidak ada dalilnya. Mengaku subhanallah, tidak ada dalilnya. Ya. Terus kenapa kamu lakukan? Ya, dia baik saja. Dia baik saja. Jadi kalau ada yang menganggap suatu hal yang baik, dia nisbatkan kepada agama terus tidak ada dalilnya, itu kata Imam Malik artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad khanar risalah, berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab dalam Al-Quran Allah telah sebutkan beliau apa telah disempurnakan nikmat, dicukupkan dari nikmat itu sempurna agama, berarti masih ada yang kurang. Kalau ada kebaikan ternyata tidak ada dalilnya dalam agama, jelas ya. Karena itu bidah, tidak ada yang disebut bidah hasanah, bidah yang baik. Semua bidah itu sebagaimana sabda Nabi, kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar, setiap bidah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Iya. Dari bahaya bidah ini, yang pertama, bidah itu menyebabkan amalan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu ditolak. Dari bahaya bid'ah, itu adalah sebab datangnya laknat. Iya, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah atau dia menganut bid'ah. Ya, muhdithan atau muhdathan. Dan di dalam riwayat yang lain, wa man awa muhdithan fa'alaihi la'anatullah wal malaikati wal nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adl. Iya. Barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau menganut bid'ah, maka dia mendapat laknat dari Allah, dari para malaikat dan dari seluruh manusia, tidak diterima darinya sedikit pun. Dan dari bahaya bid'ah, orang yang jatuh di dalam bid'ah itu sulit untuk bertobat, sebab dianggap dirinya di atas kebenaran, dia tidak tahu dirinya salah. Iya. Sedangkan tobat dasarnya adanya penyesalan, adanya penyesalan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ihtajaza at-tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan tobat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kemudian dari bahaya bid'ah, itu adalah sebab yang menyebabkan seorang diusir dari telaga Nabi pada hari kiamat. Nabi punya telaga pada hari kiamat di padang mahsyar. Iya, ketika manusia kehausan, matahari dekatkan di atas kepala, Nabi punya telaga di situ. Sebagaimana seluruh Nabi punya telaga. Setiap Nabi punya telaga. Dan umatnya masing-masing minum di telaga Nabi-nya. Telaga Nabi ini, siapa yang minum sendirinya satu teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Ternyata ketika umat Islam datang, ada sebagian umat yang diusir dari telaga. Dikatakan kepada mereka, bu'dan, menjauhlah kalian. Suhkan, pergilah kalian. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa mereka diusir? Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Perhatikan kalimatnya, ada-adakan. Dan itu lebih identik ke pembahasan apa? Bid'ah. Karena itu hati-hati. Dan dari bahaya bid'ah ini, kadang kecil berubah menjadi besar. Iya. Berubah menjadi besar. Tadinya bid'ahnya hanya dzikir jamaah saja. Ya, seperti di kisah awal bid'ah amali yang terjadi dalam agama. dalam hadis riwayat Ad-Darimi dan selainnya. Ya, bid'ah yang terjadi di Kufah. Ternyata kebanyakan yang hadir di situ terbunuh bersama kaum Khawarij di Nahrawan. Ya, karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, ihdar sigar al-muhdathat fa innaha satakunu kibara. Hati-hati kalian dari bid'ah yang kecil, sebab suatu saat nanti dia akan menjadi besar. Iya. Dan dari bahaya bid'ah ini, bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Dan ini kata Syekhul Islam adalah suatu ketentuan berdasarkan sunnah Nabi dan kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Penguasa yang zalim, kita diperintah bersabar, tidak boleh kudeta. Kezaliman, kemaksiatan. Sedangkan Khawarij diperintah untuk dibunuhi, diperangi. Iya. Dan itu bentuk dari bid'ah. Perhatikan, hukum berbeda. Iya. Dan disebutkan oleh para ulama dalil-dalil yang lain akan pembedaannya. Nah, jadi kalau saya berbicara tentang bahaya bid'ah, ini pembahasan yang banyak. Dan di sini saya berikan isyarat-isyarat saja yang insyaallah taala dengannya kita mudah memahami apa yang disebut dengan bid'ah tersebut. Iya. Karena itu saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar supaya berpegang dengan sunnah Nabi. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, sunnah beliau sudah lengkap. Iya. Dan tugas seorang Nabi adalah menjelaskan segala kebaikan. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhum, ala khairi ma ya'lamuhum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhum." Iya. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Baik. Selesai pembahasan tentang bid'ah. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Kata beliau, wa yahuthuna ala ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan mereka menganjurkan jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau berada di atas jalan tersebut sebagaimana firman Allah, ya, dan bahwa kami perintahkan hal ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan lain itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itulah yang Allah perintah supaya kalian bertakwa. Sini penegasan untuk mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita uraikan ya dari dalil-dalil sebelumnya. Iya. Dan ini pembahasan dari pokok agama. Terdapat di dalamnya kandungan makna syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Dia dari pokok keyakinan besar. Dan dalilnya jelas. Iya. Wa anna hadha sirati mustaqima. Allah firman memerintah kepada nabinya untuk berucap. Iya. Atau Allah firman wa anna hadha sirati mustaqima. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Iya. Disebut jalanku sirat. Sirat itu jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Dan sirat dalam bahasa Arab jalan yang luas. Dan dia hanya dikatakan sirat, satu jalan. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan siratan, dua jalan. Atau siratat, banyak jalan. Selalu disebut satu jalan saja. Karena jalan kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Iya. Sungguhnya ini adalah jalanku. Dikatakan ini, tidak perlu diterangkan ini apa. Dikasih kata tunjuk saja. Karena jelasnya agama. Ya. Jadi kalau matahari cukup ditunjuk. Matahari itu terang. Atau dikatakan ini sangat terang. Tidak perlu disebut matahari ya. So, sekadar ditunjuk orang sudah tahu, terang sekali. Jelas ya, itu pada hal-hal yang jelas. Sudah terang dipakai kata tunjuk saja. Ini itu ya. Demikian pula di dalam ayat ini, sungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman, yang lurus. Ditegaskan kelurusannya. Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ini kata Mujahid adalah bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga memecah kalian dari jalannya. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Ya, sudah masuk waktu Isya? Belum. Belum. Masih. Hah? Sudah ada. Gimana, mau adzan dulu atau? Baik, kita adzan dulu. Setelah itu lanjut. Ya, baik. Adzan dulu kemudian kita lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah membuka pembahasan tentang sikap terhadap pemerintah muslim. Iya. Dan ini dari ciri yang membedakan ahli sunnah dengan ahlul bidah. Iya. Dari masa ke masa. Subhanallah. Dan perhatikan di sini, ini diambil oleh Al-Bukhari dari guru-gurunya, lebih 1000 orang dari ulama, tidak ada silam pendapat. Kata beliau, wa alla nunazi al-amra ahlahu liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun la yaghullu alaihinna qalbu mri'in muslim. Kata beliau, kami tidak menggugat perkara kepemimpinan dari pemiliknya. Ini sikap ahli sunnah. Hak pemimpin tidak boleh diganggu. Tidak ada yang namanya kudeta. Tidak ada yang namanya demonstrasi. Iya. Kalau ada nasihat, sampaikan nasihat secara langsung. Itu namanya nasihat. Bukan teriak-teriak di jalan. Bukan mengganggu orang yang lewat. Menyakiti orang yang tidak ada hubungan dengan kepentingannya. Membuat kerusuhan, ketidaktenangan. Kalau dia memang benar ada nasihat, sampaikan langsung kepada orang yang akan dinasihati. Iya. Bukan dengan cara teriak-teriak di jalan. Sebab itu adalah hal yang tidak dikenal di tengah umat Islam. Bertentangan dengan uslub nasihat. Dan agama adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Kata para sahabat, "Qulna liman?" Nasihat untuk siapa? Nasihat bermakna ketulusan. Sebab nasihat itu dalam bahasa Arab dia menuluskan sesuatu, seperti madu kalau dikatakan madu dinasihati, itu artinya madunya diperah dengan baik, dibersihkan dari sarangnya, kotorannya, sehingga menjadi madu murni diberikan. Nah, itulah nasihat namanya. Madu itu telah dinasihati. Jadi kalau dia beri nasihat kepada saudaranya, dia tuluskan nasihat itu. Atau dia beri nasihat kepada agama, dia tuluskan dari kewajibannya terhadap agama. Karena itu ketika ditanya kepada Nabi, nasihat untuk siapa? Maka Nabi menjawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kitabnya, bagi imam kaum muslimin, dan bagi keumuman kaum muslimin. Dia tuluskan nasihat bagi Allah, dia tuluskan ketaatannya kepada Allah, dia laksanakan segala perintahnya, demikian seterusnya. Iya. Maka kita ada kewajiban saling menasihati. Karena itu dari hak pemerintah adalah dinasihati kalau dia keliru. Iya. Dinasihati apabila dia keliru. Kemudian dari sikap terhadap pemimpin, tidak boleh melakukan atau tidak boleh keluar dari ketaatan. Walaupun dia berbuat kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma wa ati' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Iya. Jadi perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan mendengar dan taat itu dalam hal yang ma'ruf. Adapun kalau dia memerintah dalam maksiat, tidak boleh taat dalam maksiat. Tapi kita tidak boleh melakukan kudeta, keluar dari ketaatan kepadanya. Iya. Maka ini dari prinsip-prinsip yang hendaknya dijaga terhadap penguasa kaum muslimin. Baik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghullu alaihinna qalbun mri'in muslim." Ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak mungkin terjangkiti oleh gulul. Apa itu gulul? Kedengkian. Iya. Hasad, khianat. Kalau tiga hal ini dia tegakkan, akan bersih hatinya. Dan ini bahasa yang dipakai oleh Nabi di sini, peringatan ya. So, kalau dia langgar tiga hal ini, itu adalah hal yang menodai hatinya. Dan jangan berharap keselamatan pada hari kiamat. Karena keselamatan pada hari kiamat telah disebutkan syaratnya dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari ketiga harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kira-kira bagaimana hatinya bisa selamat? Kalau ada hasad, khianat, kedengkian. Iya. Maka kalau dia lakukan tiga hal yang disebut oleh Nabi ini, thalathun, ada tiga hal, la yagullu alaihinna qalbun mri'in muslim. Ada tiga perkara. Kalau terdapat pada seorang hamba, maka hatinya tidak ada gul, tidak ada gil di dalamnya. Tidak ada hasad dan khianat sama sekali. Apa itu? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan karena Allah. Dia jaga dari keikhlasannya. Dan ini dari pokok yang memperbaiki amalannya. Iya. Menghilangkan hasad dan kedengkian di dalam dirinya. Ya, karena itu orang yang hasad itu menunjukkan ketidakikhlasan. Baik. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa ta'atu ulatil amr, dan taat kepada para pemenang wewenang, yaitu dari ulama dan umara, dari ulama dan penguasa. Sebab dua ini golongan pemegang wewenang, walaupun dasarnya digunakan untuk para pemerintah. Iya. Namun pemerintah dahulu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga punya ilmu. Tapi belakangan tak kala sebagiannya adalah pemimpin dan kurang dari sisi ilmu agama, maka ada dari para ulama yang dijadikan sebagai rujukan. Iya. Karena itu dua komponen yang harus dihormati di tengah umat ini. para ulama dan para pemimpin. Apabila dua komponen ini diagungkan di tengah umat, akan baik juga perkara umat. Tapi kapan dua komponen ini diremehkan oleh umat, akan rusak pula perkara mereka. Kata Sahal ibn Abdillah al-Tasturi rahimahullahu ta'ala, iya, ada dua golongan, ada dua golongan, ya, apabila atau la yazalun nasu bi khair ma afdamus sultana wal ulama, akan terus menerus manusia itu dalam kebaikan, kata Sahal bin Sa'ad, sepanjang mereka mengagungkan pemerintah dan mengagungkan ulama'nya. Fa inhum afdamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka memperbaiki, mengagungkan dua golongan ini, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadain afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka meremehkan dua golongan ini, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang apabila ada di dalam hati seorang hamba menghilangkan penyakit hasad, penyakit gil, waluzumu jama'atihim, komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Yang dimaksud jemaah itu maknanya cuma dua, tidak ada makna yang ketiga. Iya. Jemaah bermakna jemaatul haq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, diikuti kebenaran, itu jemaatul haq namanya. Jadi siapa yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, maka dia di atas jamaah walaupun dia sendiri. Kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Dan jemaah dengan makna yang kedua adalah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara, itu namanya jemaah. Maka siapa yang keluar dari ketaatan, maka dianggap keluar dari jamaah. Itulah yang diancam di dalam hadis, wa man faraqal jama'ata qaida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia meninggal, maka meninggalnya adalah seperti meninggal orang jahiliyah. Iya, karena itu hati-hati. Ini penegasan-penegasan. Iya. Dan kenapa ditegaskan harus taat kepada pemimpin? Iya. Sebab itu adalah tabiat pada manusia. Kehidupan ini harus dipimpin oleh pemimpin. Dan tidak akan baik keadaan manusia kalau tidak ada yang memimpinnya. Iya. Dan adanya pemimpin ini menjadi sebab keamanan rakyatnya. Menolak keganasan dan kebuasan serta kezaliman yang lainnya. Iya. Kezaliman yang lainnya. Maka adanya pemimpin itu adalah kewajiban di dalam syariat. Saking wajibnya memilih pemimpin, Rasulullah setelah meninggal, iya, sebelum jenazah beliau diurus, dimandikan, para sahabat sudah memilih khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya ada pemimpin di tengah umat. Karena itu kata sebagian ulama yang bijaksana, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Iya. Kemudian kata beliau, fa'inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena seruan mereka meliputi sekeliling mereka. Iya. Ini diibaratkan kondisi mereka dalam satu jamaah itu seperti pagar yang membentengi mereka, yang melindungi mereka. Nah, inilah Islam memberikan keindahan di tengah pemeluknya, diberikan ketenangan di dalam syariatnya. Thumma akkada fi qawlihi, kemudian kata Al-Bukhari, makna ini ditekankan di dalam firman Allah, ati'ullahu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, serta kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Kemudian pembahasan yang kesembilan tentang mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Kata beliau, wa alla yara as-sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh memandang kebolehan mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Tidak boleh memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Tidak boleh membunuhi umat Islam. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaisa minna." Siapa yang membawa pedang terhadap kami, maka dia tidak masuk di dalam golongan kami. Tidak masuk di dalam golongan kami. Dan terdapat bahwa umat Islam itu adalah umat yang diagungkan. Iya. Seorang yang sudah masuk ke dalam Islam, sudah menjadi seorang muslim, dihargai darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan sembarangan. Iya. Dan jangan menggampangkan dari darah manusia. Menggampangkan dari nyawa manusia. Sebab kalau dia ikuti hawa nafsunya dalam hal tersebut, akan terjadi kerusakan. Dan pada hari kiamat, hal yang sangat berbahaya dia dapatkan. Allah mengancam, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Serta disiapkan untuknya siksaan yang sangat dahsyat. Lima ancaman. Iya. Karena itu, tidak boleh seorang itu mengangkat pedang terhadap sesama kaum muslimin. Kalau ada masalah diselesaikan. Iya. Kalau ada masalah diselesaikan antara umat Islam, agar supaya tercipta kebaikan, terjadi kedamaian. Iya. Kemudian yang terakhir di sini, kata beliau, wa qala al-Fudail, "Law kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha illa fi imam, li'annahu idza saluha al-imam amina al-bilad wal 'ibad." Qala Ibn al-Mubarak, "Ya mu'allim al-khair, may yajtari'u ala hadha ghayruka." Berkata al-Fudail, yaitu al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama ahli ibadah. Iya. Ahli ibadah. Dan beliau ini dulu bekas penyamun, Al-Fudail bin Iyad. Kemudian beliau bertobat dengan tobat yang nasuh dan menjadi ahli ibadah di Haramain. Iya. Dimanapun beliau berada, beliau adalah ahli ibadah, dikenal oleh orang-orang. Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad berkata ucapan yang menggambarkan bagaimana keadaan para salaf itu. Kata Al-Fudail bin Iyad, "Andai kata saya memiliki doa yang mustajabah." Apa itu doa mustajabah? Doa apabila dia berdoa dengannya, pasti Allah kabulkan. Ini luar biasa ya, kalau ada orang yang diberi doa mustajabah, Masya Allah. Ya. Kira-kira dia pikir mau berdoa untuk siapa? Apa yang akan dia minta dalam doanya? Ya. Ini Al-Fudail bin Iyad sekarang berkata, "Andai kata saya punya doa mustajabah, ya, tidaklah saya peruntukkan doa itu kecuali untuk imam, untuk pemimpin. Kenapa? Karena apabila pemimpinnya itu salih, maka akan aman negeri dan segenap hamba." Nah, ini baru ahli sunnah namanya. Dan itulah salafi. Mereka orang yang cinta kebaikan kepada para pemimpin. Ya, karena mereka harapkan dengan kesolihan pemimpin, kebaikan untuk rakyat dan negara dan tempat mereka berpijak. Iya. Dan itulah yang dipikirkan. Alhamdulillah para ulama kita ketika berbicara wajibnya taat kepada pemerintah, mereka bukan pejabat negara. Mereka tidak dapat gaji bulanan dari negara. Tapi subhanallah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya dari para ulama, semuanya menyebutkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Kenapa? Sebab itu adalah keyakinan dalam agama. Diucapkan kapanpun, dimanapun, apakah manusia ridha atau tidak ridha, itulah keyakinan agama. Iya. Maka ini ucapan Al-Fudail bin Iyad tegas sekali. Dia dudukkan kedudukan pemerintah. Harusnya mendoakan. Dan ini dari hal yang banyak dilalaikan. Iya. Sekarang orang-orang kadang sedih melihat adanya kemunduran, banyaknya krismon, kemudian terjadinya kenaikan harga dan sebagainya. Iya. dan dia lupa mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Coba dia banyak berdoa kebaikan, maka akan menjadi apa? Kebaikan untuk negaranya, menjadi kebaikan untuk diri dia sendiri, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Iya. Karena itu mendengarkan ucapan Al-Fadhil bin Iyad ini, kata Ibnul Mubarak, ya muallim al-khair, wahai pengajar kebaikan, maksudnya Al-Fadhil. Siapakah? May yajtari ala hadza ghairuka? Siapa yang berani tegas seperti ini kecuali engkau? Iya. Ini dari fikih as-salaf rahimahumullahu taala di dalam menegaskan dari perkara-perkara agama. Selesai ya dari akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, dan saya menjelaskannya juga agak ringkas. Tidak saya panjangkan dari pembahasan. Pokok yang kita inginkan kita mendapatkan dari dasar-dasar keyakinan. Dan tuh melihat ini keyakinan-keyakinan subhanallah dituntut oleh Al-Bukhari, dipelajari dari gurunya yang jumlahnya lebih dari 1000. Semuanya sama keyakinannya, tidak ada silam pendapat dalam hal itu. Tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Maka ini insyaallah taala pondasi-pondasi yang baik di dalam meneguhkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, muatkan kita semua di atas akidah yang benar, di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.